apakah yang terakhir tadi jadi dalil atau tidak? Tidak. Tidak demikian. Kalian baca kitab dan tetap harus punya guru. Sehingga ada permasalahan dari kitab-kitab yang kalian baca, kalian tanyakan pada guru kalian. Ini kita baca dan kita ambil faedah dari para ulama. Berarti tetap kita berhubungan dengan para ulama. Kalau ada perkara-perkara yang belum jelas atau perkara yang mungkin salah paham atau ada kejanggalan yang mungkin menurut kita itu ada permasalahan, kita tanyakan sehingga mendapatkan perkara-perkara yang insyaallah biidznillah taala kejelasan dari mereka. Apa nasihat Ustaz kepada ikhwan yang masih memiliki TV di rumahnya, dan apa nasihat Ustaz kepada bagian syabab yang masih gemar menyaksikan pertandingan sepak bola di TV dan mengidolakan? Apa nasihat? Jawab perasaan. Qul inna a'udzubikumullah. Sudah pernah saya jawab dan saya masih ingat ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang saya bacakan. Bahwasanya Syekh Ibnu Utsaimin menjawab TV Saudi yang jauh lebih baik daripada TV Indonesia. Kata Syekh, ada beberapa faedahnya, tetapi kemaksiatannya lebih besar, lebih banyak. Sehingga aku tidak menyarankan kalian. Aku tidak menyuruh kalian dan aku melarang kalian dari TV. Itu sebagai ukuran. Apalagi beliau tahu bagaimana TV di Indonesia. Enggak ada baiknya, hampir. Apa baiknya? Qulana a'udzubikumullah, kajian agamanya sekian banyak yang menyimpang, sesat. Jadikan guyonan, jadikan mainan, jadikan bahan tertawaan. Apalagi kemaksiatan-kemaksiatannya. Nah, wallah, kalau kalian sibukkan rumah kalian dengan qiraatul Quran, dengan kajian ilmu, dengan radio ahli sunnah, dengan belajar ta'allum, insya Allah mereka gak butuh TV. Ngapain? Biasanya muncul keinginan kepada TV itu ketika nganggur, pengangguran. Tetapi kalau orang-orang sibuk, dari sini kajian, habis kajian kerjakan PR, habis kerjakan PR hafalan, ini belum, mereka kan sibuk. Kapan mereka punya kesempatan untuk nonton TV? Sehingga ngapain? Buang jauh-jauh. Gak perlu ada di rumah kita, aman. Akan terasa waktu itu luang untuk bisa belajar, bisa menghafal, bisa mengkaji ilmu, bisa kan kita nangis, kamu masih bukan anak-anak kita, kita dan anak-anak kita dari nonton TV. Sibukan dari mana? Sibukan dengan sesuatu yang bermanfaat dari nonton TV. Barakallahu fiikum. Benarkah kabar yang menyebutkan kalau Syekh Shalal Fauzan membolehkan TV Raja? Saya enggak tahu. Kalian sudah tahu kaidahnya kan? Kalau sudah ada jarah al-mufassar dengan rincian sebab-sebabnya, alasan-alasannya, maka buat apa tazkiyah dari siapapun? Buat apa? Oh, saya boleh mengwazankan. Oh, Fauzan membolehkan. Terus kenapa? Kalau ternyata kita sudah tahu dari masyayikh yang lain tentang berbagai macam kebobrokan yang ada di dalamnya dan orang-orangnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Halabiyun bergabung di sana, Abdul Hasan bersama mereka, siapa lagi? Arif bersama mereka, Hizbiyun, politikus gabung di sana semua. Barakallahu fikum. Saya paling sedih kalau ada pertanyaan seperti itu. Sudah kita jelaskan dari satu syekh atau dua syekh dengan rincian sebabnya. Ini kemaksiatannya, ini penyimpangannya, sini penyimpangannya. Terus ada yang mengatakan, tapi kata Syekh Fulan boleh. Ini pertanyaannya, pertanyaan menunjukkan kalau dia jahil, gak mengerti tentang kaidah. Ajarah tadi. Gak ngerti. Hatta 10 yang membolehkan. Kalau ini jarah yang rinci, mufassar, dan terbukti, apa itu hanya? Ajar mufassal muqaddam. Jar yang mufassal tadi dengan rinci itu kita lakukan. Tapi kata Syekh Fulan boleh kita sesama Syekh jangan saling mendahului begitu. Bebas kita pilih. Kamu Syekh Hana saya Syekh Hana begitu. Cari yang rajih, cari yang asah, cari yang ahak, cari yang lebih lurus, cari yang lebih benar. Jangan cari yang lebih cocok. Jangan cari yang buat saya yang senang ini. Jangan. Yang benar yang mana? Kalau ini na'azakumullah, kalau seperti itu terus cara bertanyanya, maka enggak akan selesai satu urusan. Abadan. Enggak akan selesai. Semua ada saja. Ulama yang ini tahu rinciannya, yang ini tidak tahu. Yang ini kenal si Fulan, yang ini enggak kenal. Yang ini tahu si Fulan begini, yang ini enggak ngerti. Maka yang tidak ngerti akan memulai dari awal. Apa dari awal? Husnudzon. Berbaik sangka dulu. Mudah-mudahan dia begini, mudah-mudahan dia begitu. Ada pun yang sudah tahu, akan berbeda. Sehingga yang kita lihat adalah mana rinciannya, benar atau salah. Terbukti atau tidak terbukti. Nah. Akhir-akhir ini fenomena membawa anak kecil ke masjid semakin mengkhawatirkan karena banyak kemungkinan yang terjadi, kemunkaran yang terjadi. Di antaranya anak-anak masuk ke saf-saf orang dewasa. Kenapa kalau masuk ke saf-saf orang dewasa? Tidak mengapa. Saya masih cenderung kepada pendapat mereka yang mengatakan para ulama tidak memutus saf. Asal tidak mengganggu, dia masuk saf dewasa. Dalilnya ketika riwayat itu sahih dalam hadis sahih Ibnu Mas'ud. Anas saya Ibnu Mas'ud dengan kebarakannya disebutkan di belakang wa gulamun, satu gulam itu dihitung. Kenapa tahunnya dihitung? Karena di belakang safnya. Kalau enggak dihitung, misalnya Anas akan di depan, di sebelahnya imam, iya kan? Makmur kalau satu, di sebelahnya imam. Ya. Kalau dua, di belakang. Tetapi, waktu itu Anas dengan gulam, ya, sekecil. Ya. Tapi, dihitung. Buktinya mundur ke belakang, atau di sof, atau barisan di belakang. Dan itu diantara fawaidnya adalah bahwasanya sofnya anak kecil dihitung, terangkap. Ya, terangkap. Sehingga kalau kamu di belakang sendirian, ada anak kecil kamu tarik untuk berdiri sebelahmu, itu cukup. Berarti kamu tidak sendirian lagi. Tetapi masalah mengganggunya, pernah ada beberapa nasihat dari beberapa ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa kalau dia memayyiz atau bisa diatur, tidak mengapa. Tapi kalau dikhawatirkan akan mengganggu, lebih baik jangan dibawa ke masjid. Barakallahu fikum. Terkait penjelasan Dzulqarnain kemarin di Amwa, bagaimana menyikapi syubhat Syekh Rabi harus merinci poin-poin kesalahan Dzulqarnain? Ya, ngomong sama Syekh Rabi. Ya, suruh datang Syekh Rabi. Kemarin datang Syekh Rabi, kenapa enggak ngomong? Syekh, kau harus merinci. Ya, semua yang kau katakan tentang aku. Kenapa dia ngomong gitu? Ya, kenapa sekarang ngomongnya? Ketika ketemu dia enggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ya, ini keanehan yang terjadi pada dia. Kenapa? Ya, kalau bila na'azukumullah, seorang itu harus punya kaca di rumahnya, harus punya cermin. Sehingga dia bisa bercermin. Saya ini coreng-moreng gak mukanya. Saya ini bagaimana. Kalau orang gak punya cermin, gak pernah tahu siapa dirinya. Gak pernah merasa, sama sekali. Sedangkan al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mu'min itu adalah cermin saudaranya. Maka kalau dikritik dengan berbagai macam kritikan-kritikan, maka perhatikan. Apakah iya atau tidak? Sehingga enggak perlu kemudian berpura-pura bodoh menyatakan saya enggak tahu apa-apa. Apa salah saya? Kasihan terdolimi. Aku dikatakan ini salah apa? Kemudian na'udzubillah ajib. Perkara yang harus diberitahu, yang pertama adalah penggembosannya terhadap manhaj tahdzir. Yang dia harus taubat. kalau mau diulang rincian rekamannya, banyak rekamannya. Seakan-akan perkara tahdzir tidak penting, perkara remeh, perkara yang sedikit saja cukup. Padahal ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Allah, beliau menyatakan bahwa rudud itu seimbang dengan arud. Bantahan-bantahan itu seimbang dengan penyampaian. Penyampaian kebenaran diiringi dengan penjelasan kebatilan. Jangan diremehkan. Harus seimbang antara dua perkara. Al-arud wa rad. Bahkan beliau berkata, aktsar kutub ar-rudu, aktsar kutub al-usul min ar-rudud. Kebanyakan kitab-kitab usul dari para ulama itu kan bantahan-bantahan. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Kenapa muncul buku-buku itu? Sedang membantah. Sedang membantah Ahlul Bid'ah. Mereka bukan Ahlus Sunnah. Nih prinsipnya ini, bukan itu. Ini yang kedua, bukan seperti mereka. Ini bukan seperti mereka. Sehingga kalau setiap kajian membantah Ahlul Bid'ah, itu gak mungkin apa? Gak salah. Itu gak ada kajian lain kecuali tahdzir. Itu gak salah dia, gak merasa salah dia. Gak merasa kalau itu adalah racun yang telah dimakan oleh sekian banyak salafi di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Mau bukti? Tanyakan kepada sebagian besar mereka, khususnya di Jakarta. Kajian fitnah itu apa? Coba tanyakan. Saya tidak suka kajian fitnah. Tanyakan. Tanyakan kepada mereka yang ngaji di Amwa. Apa itu kajian fitnah? Tanyakan. Kira-kira apa jawabnya? Kajian mentahdir dari Yasin Al-Turat, kajian mentahdir dari Roja, kajian mentahdir dari... Itu kajian fitnah namanya menurut mereka. Apakah itu bukan racun? Wallahi racun yang mematikan. Racun yang sangat mematikan. Tidak terasa. Maksudnya kapan ya? Maksudnya entah kapan. Setiap kajian, selentingin satu, dua kajian, tiga kajian, lama-lama sudah menjadi makhluk yang berbeda dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Kadang-kadang na'azakumullah, kadang-kadang demikian. Apa yang jauh seberang lautan kelihatan, apa yang dipeluk matanya tidak kelihatan. Yang ada pada diri tidak kelihatan. Selalu mengatakan laskar jihad harus tobat, laskar jihad harus tobat, tobat. Dia itu memang buta tuli bisu. Tidak pernah dengar kalau salah satu sudah taubat, tertulis, terbacakan, bahkan sampai masuk media, elektronik media, segala media masuk. Wartawan pun meliput taubatnya. Masa dia gak tahu? Diungkit lagi, tangan mereka berdarah. Astagfirullah, siapa pimpinan fatwanya waktu itu? Komisi fatwanya, pimpinannya adalah Dzulqarnain Ibn Sunusi. Dia gak terlibat. Gak berdarah tangannya. Haji. Allah yahdi. Oleh sinawiyah. Kalau dengan azakumullah, apa yang sudah diperintahkan oleh para ulama, dengarkan. Alhamdulillah mereka para ulama itu jangan dianggap sebagai orang yang bodoh, yang gampang ditipu oleh seorang fulan bawa fulan. Kalau dengan azakumullah, masyayikh kenal sama Dzulqarnain, kenal, termasuk kenal jeleknya, kenal. Jangan dikira gak kenal. Berapa kali dia ke Saudi? Sering. Dan sering ketemu mereka. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka menyatakan, aku arif Dzulqarnain mundur zaman. Aku tahu modelnya Dzulqarnain sejak dulu. Syekh Hani pernah berkata seperti itu. Syekh Muhammad bin Hadi, Dzulqarnain qad anqasarat qarnahu mundur zaman. Dia sudah patah qarnahu sekian zaman, kata dia sudah lama. Kalau dia nggak ngerti Allah, dia hanya belaga, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu. Salah saya apa? Coba dirincikan salahnya apa? Dia sudah ngajak Syekh Rabi, kenapa nggak nanya? Kenapa nggak ada Syekh rincikan pada kami salahnya apa? Dari sini semangatnya menulis, saya akan bertanya dan saya akan siap rujuk kalau saya salah. Sampai ke sana, mana hasilnya? Nanya? Kok sekarang malam kemarin Oh, Syekh Rabi harus merinci. Lo kemarin ngapain? Kemarin tujuannya bukan itu, tujuan intinya. Tujuannya cari rekomendasi dari Syekh Shalih Fauzan. Dan itu politikusnya dia. Dan saya katakan kembali yang tadi, pertanyaan tadi. Ngapain sekian ribu tazkiyah kalau ada jarak mufassar? Apa untungnya? Pembelaan dari fulan mau fulan, masyayikh, kalau sudah jarak mufassar, jarak mufassar mukaddam. Ada ta'dil. Ini sudah diketahui bersama oleh sekian thullabul ilmi, apalagi ulama'nya, apalagi masyayikh. Cuma kadang yang dihadapi oleh dia adalah orang awam, juhala, orang-orang bodoh, maka cukup dengan itu tergiur semua. Satu saja saya ingatkan. Saya dengarkan ucapan Syekh Hani ketika telekonferensi. Saya dengarkan bolak-balik. Mana poin yang dipraktikkan oleh dia? Husnubannya Syekh Hani kalau dia taubat. Mana dibuktikan? Mana dibuktikan? Padahal dia sudah berbaik sangka kalau Al-Quran bertaubat. Yang kedua, ini sama-sama didengar oleh kalian karena di tempat ini, di Jakarta sini, di Depok sini, tentang Jafar Saleh. Apa yang dia sikapi? Apa yang dilakukan terhadap Jafar Saleh sama dia? Apakah kemudian berbicara di mimbar hati-hati dari Jafar Saleh? Ada enggak? Belum. Atau ada taubatnya? Ternyata saya salah. Kemarin saya membela-bela Jafar Saleh. Ternyata saya salah. Ada? Tidak ada. Baik. Terus. Padahal dia dengarkan sama-sama. Semua bersama kalian. Ucapan saya Hani tadi. Yang ini diterima. Yang ini tidak diperdulikan. Pokoknya saya dapat dukungan. Selesai. Baik. Yang penting untuk dirinya. Ini penyakit yang sudah dikenal oleh sekian para ulama. Itu mengandung tuduhan beberapa sisi. Tuduhan kepada yang menyampaikan beritanya kepada Syekh dianggap pendusta, dan tuduhan kepada Syekh Rabi sendiri menyatakan la'ab, menyatakan talawin dalam keadaan salah, dalam keadaan tidak punya bukti. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Syekh Rabi. Fatwa Syekh Rabi bisa berubah tergantung kepada siapa yang memberi laporan. Kemarin ditahdir, kemudian diterima rujuknya. Kemudian ditahdir kembali. Apakah tidak niat tetap bersama-sama dengan Syekh Rabi? Sudah pernah datang bersama-sama, barakallahu fikum. Kenapa enggak pernah? Karena mau diulang berapa kali lagi? Sudah pernah datang bersama-sama. Dan Syekh Rabi sudah tahu ketika dia membela-bela Roja, ketika dia membela radio, membela Hizbiyin. Tidak tahu Syekh Rabi. Jadi bangga. Itu guru yang melihat. Alhamdulillah, kita bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan di laskar jihad dengan berbagai macam penyimpangan di dalamnya, dan kemudian kita memperbaiki dengan mengulang kembali prinsip-prinsip al-sunnah dari awal, dan kita kaji kitab-kitab yang menunjukkan kebobrokan khawarij, dan itu langsung setelah bubar dan terus sebagainya. Sehingga kalau bisa dikatakan perbaikan setelah taubat dari LG, bagaimana aslahunya? Ilam illadzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Bagaimana aslahunya memperbaikinya? Memperbaikinya dengan kita memperingatkan dari bahaya khawarij dengan tahdir. Yang tahdir ini kemudian digembosi sama Dzulqarnain. Paham maksud saya? Dianggap tahdir terus. Ini dalam rangka taubat kita kepada Allah untuk memperbaiki apa yang pernah dianggap bahwa kita ini seperti khawarij dulu. Ternyata tidak. Kita bertaubat kepada Allah dan kita memperingatkan manusia kaum muslimin dari khawarij. Dan termasuk tokoh Khawarij adalah Al-Arifi. Yang berbicara di radio dan TV Rajak rutin. Dapat kita peringatkan pula Rajaknya. Dari pemikiran-pemikiran irjanya Ali Hasan. Dan juga dari pemikiran-pemikiran lainnya yang ada dalamnya. Dari Hizbiyah. Kenapa? Kok kita sedang berupaya untuk aslahu? Untuk memperbaiki? Kok digembosi oleh tokoh-tokoh baru? Karena kita mengajak Allah kau masih menyesal mati. Mudah-mudahan dia paham. Ya. Bahwa kita sudah bayyanu, kita sudah menjelaskan dengan rinci, Alhamdulillah. Ya. Dan saya sendiri juga sudah menulis secara pribadi. Ya. Tetapi mengatasnamakan, masa tidak juga. Saya memuatkan dalam terjemahan saya. Ya. Tentang apa yang terjadi dalam masker jatuh, itu bukan dari prinsip sunnah. Alhamdulillah. Kita mau. Dia ada seperti itu. Enggak usah menjaga kehormatan dirinya kemudian sampai menolak untuk taubat. Katakan saya salah kemarin. Terima kasih jazakallah khair atas kritikannya, atas tegurannya, atas laporannya kepada Syekh Rabi. Saya mulai hari ini saya akan menyikapi Ja'far Soleh dan saya akan menyikapi Raja dan saya akan mendukung prinsip tahzir dan manhaj tahzir dan kajian-kajian tahzir. Inna na'azakumullah. Kalau kajian satu jam dibagi separuh untuk tahzir, separuh untuk usul, tidak apa-apa. Ya. Itu masih belum kelebihan. Ya. Masih seimbang. Barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalian tahu sendiri. Ya. Kita lebih mementingkan. Ya. Untuk menyampaikan usul. Karena mengharapkan kalian paham. Dan mereka juga paham tentang apa usul dari ahli sunnah. Baru kemudian diperingatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya yang mengancam. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.